dasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan yang berikutnya dari bab rahmatul bahaim, bab menyayangi binatang. Ya, tafadhalu, dibaca dulu hadis yang kemarin dua. Tafadhalu. Wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat khashashil ardi. Belum? Baik, labas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Barakallahu fikum atas yang kalian antum baca semua dari hadis atau asar yang sudah kita lewati. Berikutnya hadis ke-380. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Uqbata. Qala haddatsana Muhammad bin Utsman al-Qurasyi. Qala haddatsana Harizun ya. Qala haddatsana Hibban bin Zaid al-Syara'i an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uqbah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman al-Qurasyi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Harizun. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hibban ibn Zaidin al-Syara'abi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi SAW kala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, irhamu turhamu. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Wailun li akma'il qawli. Wailun lil musirrina alladhina yusirruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Hadis ini sahih disebutkan, hadis ini sahih. Bagaimana sabda Rasulullah SAW tadi? Irhamu turhamu. Sayangilah, kalian akan disayangi. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Maafkanlah. Ya, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waghfiru. Wailun lil akma'il qawli. Celakalah bagi ya orang-orang yang mendengarkan tetapi tidak menjaganya. Li akma'il qawli. Celaka bagi orang-orang yang mendengarkan ucapan dan tidak menjaganya. Mendengarkan, li akma, nanti akan dijelaskan apa makna akma. Secara sekilas artinya, celaka orang-orang yang mendengar ucapan tetapi tidak menjaganya. Ya. Wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang-orang yang musirrin, yang terus-menerus berbuat dosa, dan mereka yusirruna ala ma fa'alu. Ya, tidak berhenti. Ya, terus-terusan atas apa yang mereka kerjakan dan mereka mengetahui perbuatan tersebut. Jadi menambah atau pembahasannya kan masih bab masalah sayang kepada binatang ya. Lalu mengenai juga atau menyinggung juga masalah orang-orang yang mendengarkan dan tidak menjaganya. Dan orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa sedangkan dia tahu, sadar apa yang dia kerjakan. Al-hadis dalil ala annallaha hakamun adlun. Hadis di atas, sayangilah, kalian akan disayangi. Maafkanlah, kalian akan diampuni oleh Allah SWT. Itu dalil. Ya, dan seterusnya ya maksudnya hadisnya. Bukti atau dalil bahwa Allah SWT itu maha hakim dan maha adil. Wal jazaa'u 'indahu min jinsil amal. Balasan di sisi Allah tergantung amalan, jenis amalannya, jenis perbuatannya. Irhamu turhamu. Di antaranya adalah sabda beliau sendiri, sayangilah kalian akan disayangi. Ya, sayangilah kalian tentu akan disayangi. Artinya, man rahima ghairahu minal khalqi, barang siapa yang sayang, menyayangi selain dia dari makhluk, mimman yastahiquna ar-rahmah, mimman yastahiquna ar-rahmata, dari orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat, yang mesti diberi kasih sayang, yarhamuhullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan menyayanginya. Wa man ghafara li sahibihi zallatahu wa isa'atahu ilaihi ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang siapa yang maksudnya mengampuni di sini, yakni memaafkan, ya, memaklumi, ya, mengampuninya, yakni memaafkannya kalau dia berbuat salah kepada sahabatnya, zallatahu, ketergelincirannya, ya, ya, itu sering ya. Manusia bukan maksum, manusia bukan malaikat. Ada saja ketergelinciran. Zallah di sini maksudnya dia berbuat khilaf, lalai, ya, dan dosa, lupa, ya, zalim, tidak sadar, ya, dan seterusnya. Wa isaatahu dan berbuat jelek, ya, berbuat jelek kepadanya, ya, banyak ragam-ragamnya. Nah, kalau misalkan dia mengampuni, memaafkan, memaklumi, ya, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan, akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang memaklumi, yang mengampuni, yang memaafkan. Wa tawa'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li aqma'il qaul wal musirrina 'ala adz-dzunub alladzina yusirruna 'ala ma fa'alu wa min adz-dzunub wa hum ya'lamun. Lalu di hadis ini ada penambahan atau ada sabda yang lainnya atau ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, yaitu apa? Rasulullah mengancam kepada orang-orang yang mendengarkan ucapan dan tidak menjaganya, juga ancaman kepada orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, yang mereka yusirruna ala ma fa'alu minadz-dzunub, berbuat dosa dan mereka sadar, mereka mengetahui itu adalah perbuatan dosa. Maka kita nasihatkan kepada kita, diri kita masing-masing, dan juga kepada kaum muslimin, muslimah, dimanapun berada, segeralah bertobat, ya. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Taala dengan taubat yang jujur, yang sesungguhnya, yang benar, yang betul-betul taubat. Untuk diri kita sendiri juga, ya. Kalau kita masing-masing memiliki, mengetahui keadaan dirinya sendiri, oh saya balak dalam masalah ini, saya bergelimang terus dalam masalah dosa. Terus dia terus berazam minta bantuan kepada Allah Taala untuk bangkit dari perbuatan itu yang dia sadar itu adalah perbuatan dosa. Baik di kesendiriannya ataupun di, apalagi kalau di khalayak ramai, ya. Insya Allah, mungkin kalau di kalangan antum, di khalayak ramai, saling menasihati. Jangan. Itu perbuatan dosa. Atau, ittaqillah ya akhi. Atau, antum ini gimana sih? Orang belajar di pondok kok berbuat seperti itu kan gak bagus. Misalkan gitu ya. Tapi ketika di kesendiriannya, itu yang perlu dengan kekuatan dari Allah SWT, bantuan agar kita bangkit dari kemaksiatan tersebut. Dan apalagi kalau kaum muslimin secara umumnya yang mereka terus-menerus bergelimang dalam dosa, ingat dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Jadi ingat dengan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang sama-sama ini diancam. Ya, jangan aman, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Li'annal mu'minin la yusirruna 'ala dzunub. Karena orang yang beriman, beriman yang jujur, beriman yang benar, tidak berbuat dosa terus-terusan. Itu orang yang beriman yang hakiki. Seorang mukmin, seorang yang yakin, seorang yang percaya kepada Allah SWT yang menyaksikannya, melihatnya di segala gerak-geriknya, tidak akan berbuat dosa secara terus-menerus. Dan mereka mengetahuinya. Wa innama yastaghfiruna lidzunubihim. Hanya saja mereka minta istighfar, yakni minta ampun dari Allah kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Itu orang-orang yang beriman demikian. Yastaghfiruna lidzunubihim. Ucapan Rasulullah SAW berikutnya, wailun li aqma'il qaul. Celaka juga. Ya. Bagi orang-orang yang mendengarkan ucapan dan tidak menjaganya. Maksudnya apa? Al-aqma atau aqma itu jamak daripada qam'un. Qam'un itu artinya corong. Qam itu artinya corong. Seperti apa? Untuk ngisi minyak tanah atau minyak goreng. Corong untuk ngisi air. Wa huwal ina alladhi yusabbu fihi dhuhn. Yusabbu fihi dhuhnu wa ghairuhu. Yani wadah. Corong itu adalah wadah. Semacam wadah yang dituangkan dengan corong itu, ya misalkan minyak atau air atau oli, ya atau apa saja yang cair dan semisalnya, ya jadi dituangkan di situ, jadi melewati corong itu kan permukaannya lebih luas kemudian ujungnya kecil karena supaya bisa masuk ke botol atau ke kendi atau ke tempat dirijen dan seterusnya. Dan aqma corong di sini shibhu shabiha asma menyerupai dengan pendengaran-pendengaran seperti telinga kita itu kan seperti corong. Ada daun telinga yang besar atau yang lebih besar dan ujungnya mengecil karena ada genderang telinga di situ. Nah, itu adalah penyerupaan dengan alqama corong. Telinga kita asma pendengaran-pendengaran itu mirip seperti itu. Nah, telinga atau corong atau akma'il kauli ketika dilaknat, ketika dicelaka, itu ibarat kayak tadi. Mendengar tetapi tidak disadari, tidak ditangkap, tidak dihayati, tidak difikirkan. Lolos begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti itu. Jadi, yastami'unal kaula wala ya'unahu. Mendengar ucapan, mendengar nasihat, bahkan mendengar firman-firman Allah, mendengar kalam-kalam ulama, mendengar petuah-petuah yang baik, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, terus seperti itu, mendengar Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau menangkapnya, tidak mau menerimanya, tidak mau menyadarinya, memahaminya. Wala yahfadunahu wala ya'maluna bihi. Tidak menghafalnya, tidak menjaganya, tidak mengamalkan apa yang dari dia dengar tersebut. Bil aqma'il lati la ta'i syai'an. Ya, tidak mau mengetahui, tidak mau mengamalkan dengan pendengaran-pendengaran tadi yang tidak memuat sesuatu pun. Jadi, apa gunanya telinga kita yang digambar seperti corong tapi tidak ditangkap, tidak disortir, tidak difilter, tidak diambil yang faedah-faedah yang bagus-bagus, mimma yufrogu fiha, dari apa yang diisi di dalamnya. Fakannahu fakannahu yamurru alaiha mururan. Maka kalau keadaan seperti itu, ada ucapan-ucapan yang masuk, perkataan-perkataan, kemudian tidak mengamalkannya, melaksanakannya, itu seperti apa? Lewat. Lewat, ya. Kama yamurru syarab fil aqma'i mururan. Sebagaimana cairan atau minuman, ya, melewati corong dengan begitu saja. Ya, melewati corong-corong begitu saja. Jadi ini seperti itu. Jadi hanya lewat saja tanpa ada bekas, tanpa diamalkan. Jadi diancam celaka bagi orang-orang yang mendengarkan ucapan dan tidak mengamalkannya. Ya, ini seperti corong yang untuk mengisi air, jadi tidak tertahan seperti itu. Tentunya telinga kita kita manfaatkan. Walaupun digambarkan seperti corong, tapi kita memiliki akal, memiliki hati dengan telinga itu, maka kita ambil faedah-faedah dan juga perkara-perkara yang baik. Ini adalah merupakan faedah dari hadis yang dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Baik. Jadi intinya dari hadis yang berikutnya, yang barusan tadi adalah yang kaitannya dengan bab Rahmatul Bahaim, adalah tentang irhamu turhamu waghfiru, atau irhamu turhamu, sayangilah. Secara umum adalah tadi, sayangilah, kalian akan disayangi, walaupun nanti dijelaskan di hadis berikutnya, walaupun kepada yang namanya binatang. Di hadis yang berikutnya, 381, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, haddatsana Mahmudun qala haddatsana Yazidu qala akhbarana al-Walid ibn Jamil al-Kindi an al-Qasim ibn Abdurrahman an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man rahima walau zabihatan rahimahullahu yaumal qiyamati. Hadis ini hasan. Telah menceritakan kepada kami Mahmud, ya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Mahmud. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid ibnu Jamil Al-Kindi. Dari Al-Qasim bin Abdurrahman. Dari Abi Umamah. Beliau bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi, walaupun kepada binatang sesembelihan. Man rahima walau zabihah. Ya. Barang siapa yang menyayangi, walaupun binatang itu akan disembelih, ya. Kalau sudah disembelih kan tamat riwayatnya gitu ya. Apakah ayam, apakah kambing, apakah binatang-binatang, ya ini artinya sudah akhir hidupnya, disembelih, dimakan kan gitu ya. Tetapi itu pun harus ada akhlak, adab seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya, nanti akan jelaskan sedikit. Maka kalau dia walaupun kepada binatang yang akan disembelihnya itu sayang, rahimahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Dijelaskan dalam syarahnya oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Abdul Al-Madkhali fil hadis ma fi sabiqihi bayanun annallaha hakamun adlun. Dalam hadis ini adalah sebagaimana apa yang sebelumnya, ya, yang baru lewat tadi, ada penjelasan bahwa Allah Taala itu apa? Maha Hakim, maka Maha Adil. Maha bijaksana dan maha adil, ya. Masya Allah, diajarkan adab walaupun kepada binatang yang akan disembelih sekalipun. Walaupun kepada binatang yang akan disembelih sekalipun, jangan semena-mena, jangan dengan emosi, dalam artian dengan penuh penyiksaan dan seterusnya ila akhirih. Wal jazaa'u 'indahu min jinsil 'amal. Balasan di sisi Allah tergantung amalan perbuatannya. Faman rahima man yastahiqur rahmah minal makhluqati ala ikhtilafi anwa'iha walau kana dzabihah. Nah ini. Barang siapa yang sayang kepada yang berhak mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluknya berdasarkan perbedaan macam, apakah manusia, apakah binatang, tumbuhan, ya. Ya, ini kan ada yang ada di dunia seperti itu. Ya, makhluk hidup yang ada di dunia adalah diantaranya binatang-binatang. Alakhtilafi anwa'iha. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun macamnya. Walau kana az-zabihah. Walaupun itu tadi. Terhadap yang akan disembelih saja. Terhadap yang akan disembelih pun. Juga ada adab di situ. Islam menuntunkan adab yang mulia. Fa'inallaha yarhamuhu yaumal qiyamah. Kalau dia melaksanakan adab tersebut, Allah akan sayangi juga nanti di yaumil qiyamah. Yaumun la yanfa' malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki. Wa rahmatur rajuli lizzabiha hiya kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Dan sayangnya seseorang, apakah muslim atau muslimah, kepada binatang yang akan disembelih, itu adalah sebagaimana yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya secara umum, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menuliskan ihsan, mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, kalau kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian ingin menyembelih, baguskanlah dalam menyembelih. Wa liyuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Nah, itu bentuk dari sayang kepada binatang. Jangan dalam keadaan tumpul. Kalau tumpul, justru itu dikatakan tidak sayang kepada binatang. Menyiksa. Waliyurih zabihatahu. Dan disenangi, disenangkan. Ya, dibikin senang binatang sembelihannya. Ya. Jangan dibikin gelisah. Jangan diperlihatkan kepada temannya yang sudah dipotong. Jangan di macam-macam. Ya. Artinya dengan cara yang dia santai, relax. Fal ihsanu fi dzibhati rahmatun. Maka ihsan dalam fi dzibhah, dalam menyembelihan, itu adalah bentuk rahmat. Ihsan tadi dia. Ihsan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amat ta'dzib liz dzibhah, adapun menyiksa, mengazab dengan terhadap binatang, imma bi alatin atau imma bi alatin, bisa dengan alat, tetapi nyiksa gitu ya, tapi disiksa, dipukul ya, dengan kayu misalkan, atau dipukul dengan martil di kepalanya, atau disayat-sayat misalkan, potong satu kakinya, dimutilasi ya, misalkan seperti itu, atau disetrum pakai listrik, atau ditenggelamkan misalnya di air. Dan semisalnya yang di luar itu, yang jelas Rasulullah mengajarkan patokannya adalah pisaunya yang tajam, binatangnya dibikin rohah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu perlu dipelajari atau perlu dibahas dulu atau perlu diperhitungkan dulu, dipertimbangkan, jangan langsung sekarap sendiri. Wa imma bi ghairi dzalik. Ya. Entah dengan alat atau dengan yang selainnya, ya, dipatahkan pakai tangan misalkan, kepalanya dipuntir misalnya gitu ya, atau dibanting. Waliyadzu billah fa hadza huwal ladzi yatanafi ma'ar rahmati bidzabihah. Kalau itu semua dikerjakan dengan tanpa tuntunan Nabi, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menghilangkan sayang kepada binatang. Nah, itu. Jadi demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab yang baru, yakni bab akhdhu al-baydi minal humarati. Ya. Perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele dan sebagainya, tetapi kalau manakala itu adalah merupakan siaru, sirah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya penuh dengan tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bab mengambil telur dari binatang yang dari burung yang berwarna merah. Sampai seperti itu saja dibahas. Mengambil telur itu bagaimana? Hukumnya dan juga adabnya. Nah, di sini ada kisah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Talqu bin Ghannam. Qala haddatsana Al-Mas'udi anil Hasan bin Sa'din. An Abdurrahman ibn Abdullah yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Talqun ibn Ghannam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mas'udi, Al-Mas'udi. dari Al-Hasan ibn Sa'din, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika singgah di suatu tempat. Fa akhadha rajulun baydu humaratin. Kemudian ada seseorang mengambil telur burung yang berwarna merah. Ada seseorang yang mengambil telur dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telurnya burung yang berwarna merah. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba burung yakni yang punya telur, yakni burungnya yang bertelur itu datang mengepak-ngepakkan sayap di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mengepak-ngepakkan sayap di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarifu yakni hinggap ya, kemudian nempel lalu ngepak-ngepakkan sayap. Itu terjemahannya. Di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "Ayyukum faja'a hadhihi bibaydatiha?" Siapa di antara kalian yang menyakiti burung ini terhadap telurnya? Siapa di antara kalian yang menyakiti burung ini ya dan telurnya? Telur burung ini, burung yang berwarna merah. Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, ana akhadtu baydataha." Kemudian sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, saya yang mengambil telurnya." Ngaku gitu ya. "Saya yang mengambil telurnya, ya Rasulullah." Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urdud." Kembalikan. "Rahmatan laha," demi menyayangi binatang atau demi menyayangi burung tadi. Kembalikan ya. Nah ini Masya Allah ya. Jangan ya sudah bawa saja misalnya gitu ya. Tapi sini Rasulullah mengatakan kembalikan ya, burung yang seperti itu adalah merupakan bentuk protes ya, tidak suka kalau telurnya diambil. Nah di sini ada penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Fil hadis bayanu kamali rahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli man yastahiqu ar-rahmata min adamiyyin wa ghairihi. Jadi intinya kalau kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara yang dianggap sepele pun ya, para ulama, Imam Bukhari, sekelas Imam Bukhari, masyaallah, beliau adalah gunung dibandingkan kita debu yang berterbangan. Beliau pun menghargai selama itu adalah hadis yang sahih dan juga merupakan syama'ilu Muhammadiyah, yakni kelengkapan perikehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus juga menghormatinya dan juga menganggapnya itulah suatu perkara yang agung ya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, kisah-kisah yang berkaitan dengan beliau, apalagi kalau berkaitan dengan masalah jihad, apalagi kalau berkaitan dengan masalah manhaj, berkaitan dengan masalah akidah, tentu ini adalah perkara yang besar juga. Dan diantaranya hadis ini itu ada penjelasan ya, kesempurnaan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna kasih sayang beliau itu sempurna. Bikulli man yastahiqur rahmah, bikulli man yastahiqur rahmah, kepada semua yang mendapatkan hak untuk dikasih sayang, kepada semua yang berhak mendapatkan rahmat dari manusia atau yang bukan manusia seperti burung. Wa fil hadis bayan mu'jizat. Berkata al-Imam Asy-Syaikh Al-Alamah Syaikh Zaid rahmatullahi alaih, dalam hadis ini ada mu'jizat dari Rasulullah atau mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mu'jizat bayanu mu'jizatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an sababi faji'atil humaratil madhkurati. Di mana beliau mengkhabarkan tentang sebab ya sebab disakitinya, sebab merasa sakit seekor binatang, seekor burung yang berwarna merah yang tadi disebutkan. Ya, dengan bentuk sayap yang kepak-kepakan itu dia merasa disakiti gitu ya. Tidak tega, tidak tidak mau burung telurnya diambil. Wa fihi bayan tahrimil i'tida' 'alal ghair biduni dalilin minasy syar'i. Dan di dalamnya ada penjelasan, ya, haramnya menyakiti kepada yang lain dengan tanpa dalil yang syar'i. Walau kana dzalikumul ghairu minal hayawanati au 'alamit tayri. Walaupun ya terhadap yang demikian bagi kalian ini orang lain atau perkara atau pihak lain dari binatang-binatang, dari hewan-hewan atau bangsa burung. Ya, walaupun yang demikian itu yang pihak selain kita adalah dari hayawanat, binatang-binatang atau alam atau bangsa burung. Wa fihi dalil alam tisali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amri nabihi. Dan juga di dalam hadis tadi juga ada bukti bahwasanya sahabat tidak ngeyel melaksanakan pelaksanaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW terhadap perintah dan larangannya. Tidak menentang, tidak membangkang, tidak melawan, tidak ngeyel, tidak protes dan seterusnya, tapi nurut kembalikan ke tempatnya, ke sarangnya. Wa fihi wujubut tahalli bi sifatir rahmati liman yastahiquha. Dan juga wajib berhias dengan sifat kasih sayang kepada yang berhak mendapatkan kasih sayang. Wa qad dalla dzalika 'ala dzalika qaulullahi 'azza wa jalla. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Yani Allah disifati diberi nama dan atau nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Rasulullah itu penyantun dan penyayang. Idz tahalli bi sifatir rahmah ma'khudun min hadzainin nassaini. Di mana berhias dengan sifat rahmat diambil dari dua nas di atas. Yaitu dari surat Al-Fatihah dan juga surat At-Taubah ayat ke-128. Ar-Rahmanir Rahim dan bil mu'minina raufur rahim. Wa min ghairihi ma minan nususi addalati ala dzalika. Dan juga dari firman-firman Allah yang lainnya selain dari dua firman Allah tadi dari nas-nas yang menunjukkan atas Ar-Rahmah. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan mendatang tentang bab at-tayri fil qafas. Tentang bab ya, memelihara burung di dalam sangkar. Nah, masya Allah. Kebetulan di sini ada burung ya. Jadi bagaimana masalah at-tayr fil qafas, melihara burung di dalam sangkar. Insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan mendatang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.